Walaupun kita terpisah jauh, hatiku selalu dekat denganmu. Biarlah rindu bersemi adanya, di sini aku setia menunggumu. Tak sabar untuk menanti hadirmu, karena tak bisa jauh darimu. Tak berpikir untuk mencari penggantimu, meski hati sepi dan cemas.